الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف حفظه الله تعالى الباب الخامس في صلاة التطوع وفيه مسائل kita memasuki bab yang kelima dari permasalahan-permasalahan dan hukum-hukum seputar salat. Pada bab yang kelima ini menjelaskan tentang salat at-tatawwu'. Wa fihi masail, dan di dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Wal muradu bi at-tatawwu' kullu ta'atin laysat biwajibatin. Yang dimaksud dengan at-tatawwu' adalah setiap ketaatan yang hukumnya tidak wajib. Setiap amalan ibadah, amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya tidak wajib. Maka ini disebut at-tatawwu'. Dan disebut pula an-nawafil atau an-nafilah. Dan disebut pula al-mustahabbat, amalan-amalan yang disukai, yang dianjurkan. Dan di kalangan para ulama al-mutaakhirin, mereka pun menyebutkan dengan istilah sunnah, sunnah atau sunan, yang maknanya adalah bukan amalan yang wajib. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Talha bin Ubaidillah, tatkala ada seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang hal-hal yang diwajibkan. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menerangkan khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailah. 5 kali salat dalam sehari semalam. Lalu dia bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban salat yang lainnya selain dari salat 5 waktu? Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la illa an tatawwa. Tidak ada yang wajib bagimu kecuali apabila engkau hendak melakukan tatawwu. Tatawwu yakni amalan yang sunnah. Amalan yang sunnah. Maka ini yang dimaksud at-tatawwu. Dan at-tatawwu terbagi menjadi dua. Amalan tatawwu yang bukan wajib terbagi menjadi dua bagian. Ada yang mutlak, ada pula yang muqayyad. Ada amalan tatawwu yang sifatnya mutlak, yang tidak dibatasi dengan batasan tertentu, yang tidak disebutkan di dalam syariat batasannya. Bebas dalam hal kadarnya dan waktunya. Seperti misalnya seorang ingin bersedekah, sedekah yang hukumnya tatawwu, bukan sedekah wajib. Sedekah tatawwu, ya dia bersedekah berapa saja yang dia sumbangkan dalam bersedekah, terserah dia, sedikit atau banyak, terserah dia. Demikian pula halnya seseorang yang hendak mengerjakan sholat, sholat mutlak. Sholat mutlak, dia ingin sholat, sholat yang tidak ada sebabnya. Hanya dia ingin memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat. Maka tidak ada batasan, baik di malam hari atau di siang hari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau ditanya, "Fama hiya shalah?" Apa itu salat? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Khairul mawdu'." Faman syaa'a aqalla wa man syaa'a aktsar. Salat itu sebaik-baik perkara yang diamalkan. Barang siapa yang ingin, maka dia melakukannya sedikit. Dan barang siapa yang ingin, maka dia melakukannya banyak. Terserah dia. Maka ini sholat yang sifatnya mutlak, yang tidak ada sebabnya. Maka ini ma'asyir wa'alaikum rahimahumullah, disebut tatawwu' mutlak. Yang kedua, tatawwu' muqayyad. Amalan tatawwu' yang telah ditentukan. Tentukan waktunya, tentukan ukurannya dan kadarnya. Seperti misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita salat sunnah 2 rakaat antara azan dan iqamah pada waktu subuh. Sebelum ditegakkannya iqamatus shalah dalam pelaksanaan salatul fajr, maka ada 2 rakaat yang disyariatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengamalkan dan menganjurkan salat 2 rakaat sunnah antara azan dan iqamah pada waktu subuh. Kadarnya 2 rakaat. Kalau ada seorang mengatakan, ah saya ingin mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat, atau saya ingin mengerjakan sholat sunnah 6 rakaat antara azan dan iqamah di waktu subuh, maka kita mengatakan, la, tidak diperbolehkan. Mengapa demikian? Hadza khilafus sunnah. Ini menyelisihi sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Sa'id bin Musayyab radhiyallahu ta'ala an, beliau mengingkari seseorang yang mengerjakan salat lebih dari 2 rakaat. Lalu ketika dia diingkari, maka dia mengatakan, "Ayu adzibuni Allah azza wa jalla 'ala shalah?" Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa aku karena aku mengerjakan salat? Kata beliau, "La, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyiksa kamu karena menyelisihi sunnah, bukan karena salatnya. Namun karena engkau mengerjakan amalan yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di dalam salat-salat yang sifatnya tatawwu' muqayyad, maka ini telah ditentukan kadarnya, waktunya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan al-mas'alatul ula fadluha, masalah yang pertama keutamaan salat tatawwu', wal hikmatu min masyru'iyyatiha, dan hikmah disyariatkannya amalan tatawwu' ini. Fadluha, adapun keutamaan mengerjakan salat tatawwu', at-tatawwu'u bis-salati min afdalil qurbat ba'da al-jihad fi sabilillah wa talabil ilm. Mengamalkan salat tatawwu' termasuk di antara amalan yang paling utama dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berjihad di jalan Allah dan setelah menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu bahagian dari al-jihadu fi sabilillah. Limudawamati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala taqarrubi ila rabbih binawafilish shalawat. Hal ini disebabkan karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terus menerus melakukannya. Mudawamah dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan atau salat-salat yang nawafil. Salat-salat tatawwu' sunnah. Wali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga berdasarkan hadith Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah taala qala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku telah mengumumkan kepadanya untuk perang. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari amalan-amalan yang telah aku wajibkan terhadapnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan sunnah, sehingga aku pun mencintainya. Al-hadith ini disebutkan di Al-Hasyiah, dikeluarkan oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan disebutkan oleh Al-Albani, beliau mensahihkannya dalam silsilah Al-Hadith Sahihah. Walhasil, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan bahwa amalan tatawwu, salat tatawwu, termasuk di antara amalan yang mulia yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amalan sunnah termasuk di antara penyebab cinta Allah Azza wa Jalla kepada hamba tersebut. Dan juga termasuk di antara sebab seorang hamba dimasukkan ke dalam al-jannah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, tatkala beliau melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengambilkan air wudu untuk Nabi alaihi salatu wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Rabi'ah, "Sal, mintalah sesuatu." Maka beliau mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku memohon agar aku mendampingimu di dalam surga. Agar aku mendampingimu di dalam surga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aw ghairu dzalik?" Mungkin yang lain yang kamu minta. Kata beliau, "Huwa dzalik." Itulah yang saya minta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'inni 'ala nafsika bi katsrati sujud." Bantulah aku untuk menolong dirimu untuk mewujudkan apa yang kau inginkan, masuk ke dalam jannah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Bi katsrati sujud. Dengan memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak amalan nawafil, amalan tatawwu, amalan sunnah. Semakin banyak seorang mengamalkan amalan sunnah, maka tentu semakin mulia kedudukannya dan semakin Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridha kepadanya. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.